sekian lama Islam ini masuk ke Jazirah Arab, negara-negara Arab secara keseluruhan, tersebar di belahan bumi bagian utara dan selatan, bahkan mengambil alih kerajaan Romawi dan Persia. Islam pula telah menaklukkan negara-negara di pedalaman Afrika sampai pedalaman Asia, bahkan mulai masuk di pesisir pantai Eropa. Ini awal-awal generasi emas umat Islam. Sebagian besar penjuru dunia dikuasai. Adapun Abdullah bin Sabah tidak rela dengan apa yang diraih oleh kaum muslimin saat itu. Nah, apa yang dilakukan Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah menyempitkan agama Islam ini dengan kemunafikan. Ya, dia menampakkan keislaman karena dia tahu dan sadar ya tidak akan mungkin memerangi Islam dengan saling berhadapan antara pasukan dalam peperangan. Dia sadar dan dia tahu kalau Islam itu diperangi dengan apa? Dengan fisik, maka kaum Yahudi tidak akan pernah mampu untuk mengalahkannya. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah adalah menyelinap masuk, pura-pura menjadi seorang muslim, dan kemudian memunculkan adu domba, memunculkan bahwasanya para sahabat itu telah murtad atau telah kafir. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Sabah, tidak melakukan kontak fisik tapi melakukan perang pemikiran. Dan ini yang dilakukan hingga zaman kita ini. Ya. Yang terjadi adalah perang pemikiran, bukan perang secara fisik. Sebab pendahulu-pendahulu mereka telah mencobanya, melakukan serangan secara fisik, dan tidaklah mereka kembali kecuali dalam keadaan terkalahkan. Maka dia bersama orang-orang Yahudi dari Son'a, yaitu Yaman, ibu kota Yaman, membuat langkah memasukkan pengaruh ke Madinah, ke kota Madinah yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan. Saat itu dipimpin oleh menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Setelah mereka masuk ke Madinah, mereka pun bersiap-siap memantau keadaan, menyiapkan makar-makar dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan apa? Melakukan penyerangan yang berupa penyerangan pemikiran dan semisalnya, mengadu domba dan yang semisalnya. Dan mereka menjadikan Ali, sahabat Ali, sebagai perisai dengan cara menjadi orang-orang dekat beliau sebagai pengikut, menampakkan kecintaan dan loyal kepadanya. Ini dalih atau topeng atau perisai yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk merusak kaum muslimin. Ya, Mas Madinah agar tidak terlalu tampak kemunafikannya, dia menjadikan Ali sebagai teman dekat. Dia berdalih menjadi pengikut Ali radhiyallahu taala anhu. Padahal pada saat itu Ali berlepas diri dari mereka. Pun menebarkan racun fitnah dan kerusakan ke dalam tubuh kaum muslimin. Kok ini pun berhasil menebarkan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam dan tidak sesuai dengan agama Muhammad sedikit pun. Terbentuk sebuah kelompok dalam tubuh kaum muslimin untuk merusak Islam dan membalas dendam yang telah terpendam sekian lama. Dendam kaum Yahudi. Dan dengan munculnya kelompok ini, dengan berhasilnya didirikan kelompok ini untuk merusak Islam dan membalas dendam sebagaimana dendam yang telah sekian lama. Mereka menamakannya Asy-Syi'ah li Ali. Asy-Syi'ah li Ali. Apa maknanya? Asy-Syi'ah itu, Syi'ah itu bermakna penolong atau pengikut. Syi'ah artinya apa? Penolong atau pengikut. Penolong atau pengikutnya si sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal hadirin rahimakumullah, tidak ada hubungan antara mereka dengan Ali. Bahkan Ali telah berlepas diri dari mereka dan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Demikian apa yang dilakukan oleh anak keturunannya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka membenci kelompok ini, tetapi sangat disayangkan dengan berjalannya waktu, hakikat Syiah menjadi samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Berhasillah mereka mewujudkan tujuan yang jelek, yaitu menjauhkan umat Muhammad dari ajaran beliau dan menyebarkan keyakinan Yahudi. Inilah hingga masa atau zaman kita sekarang ini. Dahulu di zaman para sahabat, bahkan Ahlul Bait, dan beliau sendiri sangat membenci yang namanya kelompok Syiah. Dan kita akan baca nanti bagaimana penyikapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Syiah, bagaimana bentuk hukumannya tatkala beliau menjadi seorang khalifah. Apa bukti bahwasanya yang kita nyatakan ini benar? Apa bukti mereka itu adalah kelompok yang sedemikian jeleknya, sedemikian jahatnya? Ini dibuktikan sendiri oleh salah seorang pengikut Syiah sendiri. Salah seorang yang dianggap ulama di sisi mereka mengatakan di dalam kitabnya Raudhatus Safa. Nah, kita juga menjadikan rujukan dari kitab mereka, kitab orang-orang Syiah. Salah satunya adalah kitab Raudhatus Safa. Penulisnya mengatakan, dan ini penulis dari kalangan Syiah, bin Sabah melakukan misi ke Mesir setelah tahu bahwasanya pengikut Utsman di sana berjumlah sangat banyak. Tidak ridho Utsman mempunyai banyak pengikut. Bin Sabah pergi ke sana. Di sana dia menampakkan diri sebagai seorang yang berilmu. Dan orang pun tertipu. Kemudian setelah dirinya merasa diterima dan semakin banyak pengikutnya, semakin kuat pengaruhnya, dia mulai memasukkan madhabnya dan pemikirannya. Di antara pemikirannya, setiap nabi itu mempunyai khalifah atau pengganti. Demikian katanya. Dan tidak ada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ali. Kecuali Ali. Akan tetapi umat Islam, umat ini telah berbuat zalim kepada Ali. Siapa yang dimaksud dengan umat di sini, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, telah berbuat zalim kepada Ali radhiyallahu taala anhu dengan rampas haknya. Katakan bahwasanya Rasulullah itu pernah berwasiat, nanti setelahku khalifah itu adalah Ali, bukan yang lainnya. Ini kata Abdullah bin Sabah. Akan tetapi Abu Bakar, Utsman dan Umar menyembunyikan wasiat tersebut dan merampas kepemimpinan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu wajib untuk setiap pembela dan penolongnya untuk keluar dari ketaatan terhadap Utsman, untuk memberontak kepadanya dan untuk mengkudeta kekuasaannya. Kita tahu ya, urutan khalifah, urutan Amirul Mukminin, khalifah setelah Rasulullah yang pertama adalah siapa? Abu Bakar, kemudian Utsman dan kemudian siapa? Umar dan Utsman. Saya katakan tatkala Utsman menjadi seorang khalifah, memprovokasi umat manusia kaum muslimin di Mesir untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Akibat dari propaganda dan provokasi ini, banyak di antara orang-orang Mesir yang termakan oleh pengaruhnya dan pemikirannya. Mereka pun keluar memberontak khalifah Utsman, mengakibatkan ya, dari pemberontakan tersebut terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu beserta puluhan ribu kaum muslimin. Ini akibat dari pemberontakan yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah, ya, al-Yahudi. Nah, itu terjadilah permusuhan di antara dua kubu yang sangat besar, yang tidak bisa dibayangkan. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, bekasnya berimbas sampai masa kita sekarang ini. Setelah berjalan 14 abad, setelah berjalan 14 generasi, 14 abad, setelah kilauan cahaya Islam, setelah dahulu pada awalnya menerangi berbagai penjuru bumi, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin dari kitab Raudatul Sofa, karya seorang penulis dari kalangan Syiah. Rahimahullah. Ini singkat dari munculnya kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Syiah. Di mana Syiah itu berarti apa, pengikut atau penolong si Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali atau sebagai perisai saja. Kemudian dengan berjalannya waktu, Syiah ini terbagi menjadi dua kelompok. Syiah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Dan yaitu Syiah Rafidah. Ini kelompok di dalam tubuh Syiah. Mula terjadi perpecahan ini khilafah Abu Bakar dan Umar. Tidak seorang pun yang menamai dirinya sebagai Syiah. Tidak pun yang menamai dirinya sebagai Syiah. Tidak pula ajaran ini dinisbahkan kepada seorang pun, tidak kepada Utsman, tidak pula kepada khalifah yang lainnya. Masa khalifah Abu Bakar dan Umar. Tidak kepada Ali. Belum muncul pada saat itu. Tatkala Utsman terbunuh, terjadilah perpecahan dalam tubuh kaum muslimin antara kubu pengikut Utsman dengan kubu yang menyatakan diri mereka sebagai pembela Ali. Syiah pengikut Ali mendahulukan Abu Bakar dan Umar atas Ali. Sehingga di antara perselisihan yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar dan Ali, apakah pantas Abu Bakar dan Umar dan Utsman, apakah pantas menampuk kepemimpinan pada saat itu atau tidak? Mereka ada yang mengatakan Umar dan Umar itu lebih berhak atas Ali, lebih berhak atas Ali. Dan yang menjadi sumber pertikaian yang lainnya, masalah Ali dan Utsman, mana yang lebih berhak, mana yang lebih utama. Itu Syiah, kebanyakan Syiah mengedepankan Ali daripada Utsman dalam kekhalifahan. Istilah Rafidhah mulai muncul ketika Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga apanya ini, kalau dalam bahasa Jawa cicitnya, ya, Ali mempunyai anak Husain, Husain mempunyai anak yang namanya Ali, dan Ali mempunyai anak yang bernama Zaid, termasuk Ahlul Bait. Istilah Rafidhah mulai muncul ketika Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Syiah tentang Abu Bakar dan Umar. Wahai Zaid, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka kemudian beliau atau menjawab dengan jawaban yang tidak disenangi oleh Syiah tersebut. Beliau malah menyatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah para sahabat yang mulia. Bahkan Zaid sendiri mendoakan kebaikan dan rahmat atas mereka berdua. Sang kaum ini pun yang bertanya tidak terima dengan dan enggan serta menolak pernyataan Zaid. Maka Zaid berkata, Rafadtumuni, kalian telah menolak aku, kalian telah enggan dariku. Ya, dalam bahasa Arab, rafadha berarti enggan atau menolak. Rafadtumuni, rafadtumuni. Kalian telah menolak aku. Kalian telah menolak aku. Maka sejak saat itulah Syiah yang enggan kepada Zaid dinamakan Syiah Rafidhah. Ya, yang tidak terima dengan keputusan Zaid dinamakan Syiah Rafidhah. Yang sekarang ya yang kita kenal sebagai Syiah yang ekstrim, itu Syiah Rafidhah. Sedang yang membela beliau, membela Zaid, dinamakan Syiah Zaidiyah. Syiah siapa? Zaidiyah. Sehingga saat itulah Syiah terbagi ke dalam dua kelompok, Syiah Rafidhah dan Syiah Zaidiyah. Secara keumuman, kembali ke Syiah yang berperang, yang membela Ali, mereka sepakat dengan seluruh kaum muslimin untuk mendahulukan Abu Bakar dan Umar, kecuali sebagian kecil dari mereka. Mereka ini, sebagian kecil ini, terbagi menjadi tiga kelompok. Syiah itu mengakui bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih berhak pada kekhalifahan daripada Ali, kecuali sebagian kecil. Nah, sebagian kecil ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok yang wulu, kelompok yang ekstrim. Kelompoknya terhadap Ali dan menganggap Ali mempunyai hak untuk disembah. Ini kelompok yang paling ekstrim. Ali itu mempunyai hak untuk disembah atau diibadahi. Ada suatu kisah kelompok yang pertama ini. Suatu hari Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya dan tiba-tiba ada kelompok orang yang datang kepada beliau langsung sujud, langsung apa? Langsung sujud. Dan beliau kaget dan berkata, "Mahada, apa ini? Apa yang kalian lakukan?" Mereka pun menjawab, "Engkaulah dia, wahai Ali. Engkaulah dia." Ali pun bertanya, "Siapa aku?" Mereka menjawab, "Engkaulah Allah. Engkaulah Allah. Tiada sembahan yang hak selain engkau." Maka beliau pun terkaget dan berkata, "Celakalah kalian. Ini adalah kekufuran. Bertobatlah darinya. Kalau tidak, aku akan penggal kepala-kepala kalian." Mereka tetap melakukannya pada hari kedua dan ketiga. Maka setelah tiga hari diberikan kesempatan untuk bertobat, karena dalam syariat Islam yang namanya orang murtad, keluar dari Islam, itu diberikan kesempatan tiga hari untuk kembali ke Islam, untuk bertobat. Kalau tidak, ya diterapkan hukum Islam. Kalau negara tersebut menerapkan hukum Islam, yaitu dihukum mati. Maka Ali pun meminta kepada sahabat yang lain untuk mendatangkan tungku api yang besar. Nah, ini bentuk apa yang menjadi hukuman Ali atas mereka. Ya, memerintah sahabat yang lain untuk mendatangkan tungku yang sangat besar. Kemudian beliau pun menyalakan api dan melemparkan mereka ke dalamnya. Melemparkan mereka ke dalamnya. Arahnya, sebelum dilemparkan, ada sebagian malaikat mereka mengatakan, "Aku semakin yakin kalau engkau adalah Tuhan, kalau engkau adalah Allah." Kenapa? Karena tidak ada yang mengazab dengan api kecuali Allah.